Konsultasi Syariah. Hak khiyar dalam pernikahan. Pertanyaan: apakah ada hak khiyar aib dalam akad nikah? Misalnya istri menjumpai di badan suaminya penuh dengan kudis, dan ini tidak pernah diceritakan sebelum akad. Apakah boleh membatalkan akad nikah? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat terkait keberadaan aib pada salah satu pasangan, suami atau istri yang tidak diketahui sebelumnya. Apakah setelah tahu, pihak yang normal memiliki hak untuk fasakh atau membatalkan akad nikah? Pendapat pertama, jika salah satu pasangan menjumpai adanya aib pada pasangan yang lain, misal istri menjumpai ada aib pada suaminya dengan batas tertentu, maka boleh dilakukan fasakh nikah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, tidak ada hak fasakh baginya untuk melakukan fasakh. Ini merupakan pendapat zahiriyah. Alasan masing-masing pendapat cukup panjang untuk dipaparkan di sini. Intinya kembali kepada masalah hak yang dijaga dalam syariat, yaitu hak khiyar. Dalam semua akad ada hak khiyar, termasuk dalam akad jual beli. Jika penjual atau pembeli merasa dirugikan dengan akad yang dia lakukan dan sebelumnya dia tidak tahu, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan akad dengan hak khiyar yang dia miliki. Jika ini berlaku dalam jual beli, seharusnya ini lebih berlaku dalam akad nikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah kesepakatan dalam akad yang menghalalkan kemaluan, yaitu akad nikah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ibnul Qayyim mengatakan, analoginya bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hak khiyar, dalam masalah ini, lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual-beli. Sebagaimana pengajuan syarat dalam nikah lebih dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual-beli. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu. Zadul Ma'ad. Namun, jika setelah istri menjumpai aib itu dan dia ridho, maka tidak berhak untuk mengajukan fasakh. Ibnu Qudamah menjelaskan, bagian dari syarat adanya hak khiyar aib ini adalah dia belum mengetahui aib itu ketika akad dan setelah akad dia tidak rela. Jika sudah diketahui ketika akad atau dia rela setelah akad, maka tidak ada hak khiyar baginya. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini karena dia telah ridho. Sebagaimana orang yang membeli barang yang ada aibnya. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.